Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ فَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ فَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita masuk bab ke-6 dari bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita masuk bab yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Babu Taqwa. Bab yang ke-6 yaitu Babu Taqwa. Nah, bab tentang taqwa. Setelah disebutkan bab muraqabah, muallif rahimahullah membawakan bab berikutnya yaitu Babu Taqwa. Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin akan menyebutkan ta'rif at-taqwa. Apa yang dimaksud dengan taqwa? Nah, taqwa kata Syaikh Al-Utsaimin di sini, at-taqwa ismun ma'khudhun minal wiqayah. Taqwa itu nama yang terambil, sebuah nama, karena at-taqwa itu isim masdar. Taqwa isim nama yang diambil dari al-wiqayah. Jadi taqwa itu terambil dari kalimat al-wiqayah. Al-wiqayah. Apa itu wiqayah? Al-wiqayah ialah ayakhudhal insanu ma yaqiyahu min azabillah. Wiqayah maksudnya ialah seorang menjadikan perkara yang bisa menjaga dari siksa Allah. Seorang menjadikan perkara yang bisa menjaga dari siksa Allah, itu takwa. Seorang menjadikan suatu perkara yang untuk bisa menjaga dari siksa Allah. itu takwa. Hayat takhidal insanu ma yaqiyahu min adzabinna. Seorang menjadikan suatu perkara yang bisa menjaga dari siksa Allah. Itulah takwa. Nah, muncul apa takwa Jamal? Nah, apa makna takwa? Orang menjadikan suatu perkara yang bisa untuk menjaga dari siksa Allah. Nah, karena siksa Allah ini suatu yang menyakitkan. Azab Allah itu la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Di dalam neraka itu mereka tidak mendapatkan rasa berdan dingin. Mana syaraban, minuman-minuman yang lezat tidak ada. Illa hamimau wa wasaqo. Kecuali apa? Nanah. Hamim. Kecuali air yang mendidih dan air nanah. Air mendidih untuk menyiksa. Beda kalau orang minumnya air mendidih untuk minum kopi, teh, begitu ya. Enak. Tapi di neraka, hamim, air yang mendidih untuk menyiksa. Sehingga setiap kali diminumkan ke tenggorokan, orang kafir yang disiksa itu fataqata adzihi ana'ahu. Membuat usus-ususnya itu apa? Terkoyak-koyak. Aku juga dari minuman dari nanah. Nanah sendiri sudah menjijikkan. Itu itulah yang diancengkan di neraka. Siapa yang mau? Ya? Tapi karena adanya itu tok, dia harus diminum. Haus. Kanan kirinya api, atas bawahnya api, haus, ya diminum. Memang itu minumannya. Iya. Maka kita harus membuat suatu perkara yang untuk menjaga diri dari siksanya neraka tadi. Barakallahu fikum. Apa yang bisa untuk menjaga diri dari siksa Allah? Apa yang bisa untuk menjaga diri kita dari siksa Allah? Kata Syekh, "Wan ladzi yaqiyaka min adzabillah fi'lu awamirillah wajtinabi nawahihi." Dan yang bisa menjagamu dari siksa Allah Ta'ala, yang pertama menjalankan awamirillah, perintah-perintah Allah. Yang pertama, yang bisa untuk menjaga diri kita dari siksa Allah, yang pertama menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, wastinabi, dan menjauhkan diri, nawahihi, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Ta'ala. Ya. Jadi saya ulangi, perkara yang bisa untuk menjaga diri seorang hamba dari siksa neraka, yang pertama menjalankan segala perintah Allah. Yang kedua apa? Menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Itulah alladzi yaqina min adzabillah azza wa jalla. Itulah dua perkara yang akan menjaga seorang manusia dari siksa Allah azza wa jalla. Hala. Inilah yang di maksud dengan takwa. Dan bab takwa itu bab yang penting. Nah, kenapa? Karena kita dengan mengenal takwa akan mengetahui perkara-perkara yang bisa untuk kita lebih berhati-hati. Nah, wa'lam anna taqwa ahyanan taqtarimu bil birri. Sekarang yang kedua, setelah kita mengetahui pengertian takwa, Asy-Syaikh rahimahullah pada poin yang kedua ingin menyebutkan secara luas makna takwa. Wa'lam anna taqwa ahyanan, ketahuilah bahwa takwa itu kadang taqtarimu bil-birri, berdampingan dengan kalimat al-bir. Al-bir maknanya kebaikan. Kalimat takwa kadang berdampingan dengan kalimat al-birru. Al-birru sendiri kebaikan. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Al-Maidah kedua Allah katakan wa ta'awanu, dan saling tolong menolong. Ya. Saling tolong menolong kalian. 'Alal birri, di atas al-bir. Apa al-bir? Kebaikan. Tolong menolong di atas dasar kebaikan. Hal yang ma'ruf. Yang kedua, wattaqwa, dan di atas dasar ketakwaan. Ketakwaan ya tadi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau ingin tolong menolong, dibangun di atas dua dasar, al-bir wattaqwa. Bir artinya kebaikan yang banyak cabangnya. At-taqwa itu juga kebaikan. Jadi menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala larangan. Tapi dalam hal ini Syekh ingin menerangkan. Kata beliau, watarotan tukaru wahdaha. Kadang takwa itu disebutkan dalam Al-Quran sendirian. Kalau tadi kan dampingan, al-bir wa taqwa. Tapi kadang kalau kita baca Al-Quran, ada kalimat takwa berdiri sendiri. Ya. Ya. Nah sekarang, apa bedanya? Kalau dia berdiri sendiri, apa maksudnya? Kalau dia jejeran, berdampingan dengan kalimat al-bir itu, apa maksudnya juga? Kata sih, wa in kurinat bil birri sara al birru fi'lul awamir wa taqwa tarkun nawahi. Sisi perbedaannya begini, apabila kalimat takwa berdampingan dengan kalimat al birr, maka perinciannya begini. Maka al-birru maknanya ialah fi'lul awamir, menjalankan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah. Adapun takwa maknanya tarkun nawahi, meninggalkan larangan. Berarti wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling tolong menolong kalian di atas al-birr. Bir yakni menjalankan perintah Allah. Kamu ingin belajar, saya bisa membacakan ucapan para ulama. Hanya sekedar ta'awun saja. Antum bisa memanfaatkan waktu, saya juga bisa mengambil faedah tulisan para ulama. Ta'awun 'alal birri, kebaikan. Wat taqwa, dan di atas dasar ketakwaan. Ini apa? Supaya meninggalkan takwa, berhati-hati Berhati-hati dari segala larangan-larangan Allah. Saling menasehati. Kalau di antara kita ada yang berbuat salah, dinasehati. Sebagai bentuk ta'awun. Karena orang itu kadang lupa. Itu saja. Saling mengingatkan. Agar kita yang mengingatkan yang kadang lupa juga diingatkan. Tak kalah lupa. Saling ta'awun. Itulah ayuhan nas, kalimat takwa apabila berdampingan dengan al-bir. Jadi pahami? Apa maknanya? Kalau takwa berdampingan dengan kalimat al-bir, saya ulangi, al-bir maknanya menjalankan perintah, takwa artinya meninggalkan larangan. Nah sekarang yang kedua, kalau takwa berdiri sendiri, ya. Wa idza afradat sarat shamilatun ta'ummu fi'lul awamiri wastinabun nawahi. Dan apabila afradat berdiri sendiri, perintah kalimat bertakwa berdiri sendiri, sarat shamilatun, jadilah maknanya shamilah, mencakup. Makna itu apa? Mencakup. Mencakup apa? Ta'umu, bersifat umum. Cangkupannya lebih umum. Yaitu fi'lu awamir, menjalankan perintah-perintah, wajtinabu nawahi, menjauhkan larangan-larangan. Menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Begitu. Ayuhanas, itulah ta'rif takwa. Dan secara luas makna takwa disebutkan oleh Syekh demikian. Ya. Adapun takrif takwa, para ulama memberikan takrif yang beragam-ragam bentuknya. Seperti dalam Ibnu Katsir dibawakan ucapan Ibnu Abbas, yang namanya takwa mentaati Allah dan tidak dimaksiati. Takwa. Engkau mentaati Allah dan tidak memaksiati. Engkau mengingat Allah dan Allah tidak dilupakan. Dan yang ketiga, engkau mensyukuri nikmat Allah dan tidak dikufuri nikmatnya. Ada tiga poin yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa dilihat di sana. Mana takwa? Engkau mentaati Allah, tidak memaksiati. Engkau mengingat Allah, tidak melupakannya. Engkau mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufurinya. Itu juga makna takwa. Ya intinya, menjalankan perintah, menjauhkan larangan. Itulah poin yang pertama, pengertian takwa pada bab ini. Poin yang kedua atau poin yang ketiga, Asy-Syaikh menyebutkan di sini tentang makna atau tentang hakikat takwa. Pelakunya namanya muttaqin. Takwa isim fa'ilnya muttaqin kalau jamak. Kata Syaikh, وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Sungguh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwa surga itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menciptakan surga untuk siapa? Orang yang bertakwa. Maka beruntung kalau kita jadi orang bertakwa. Sudah diancengkan oleh Allah sebuah ancengan, persiapan. Tempat yang seluas langit dan bumi. Arduha samawati wal ard. Luasnya itu seluas langit, langit dan bumi. Tempat yang cukup luas ya. Disebutkan dalam Al-Quran, inna lil muttaqina mafasya. Orang yang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan, keberuntungan. Dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya. Fa ahli taqwa hum ahli jannah. Sehingga orang yang bertakwa, merekalah para ahli jannah. Calon-calon penghuni surga. Kalau kita mati menjadi orang yang bertakwa, kita disiapkan jadi ahli jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah jadikan kita, kalian semuanya termasuk dari golongan mereka. Wa lidzalik yajibu 'alal insan ayattaqillaha 'azza wa jalla imtisanan li amrihi wa talaban li thawabihi wa najata min iqabish. Karena itulah, ya, Syekh menasehatkan wajib bagi kita, wajib, karena perintah bertakwa itu hukumnya wajib, karena itu perintah, ya. Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah takwa itu perintah hukumnya wajib. Maka Syekh, wajib bagi seorang manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan bentuk menjalankan perintah karena mengharap pahalanya. Pahala yang ada di mana? Di surga. Menjalankan perintah itu yang diharap-harapkan apanya? Pahalanya Allah. Adapun pemberian manusia sesuatu yang diberi orang itu sesuatu yang kecil, ya, jangan tertipu dengan sesuatu yang kecil, milih yang lebih besar. Kamu baca Quran, menghafal ayat, menghafal hadis, yang diharap-harapkan apa sih? Pujian ustadzmu atau pujian orang tua kita? Masya Allah, Syekhul hafalannya bagus, ini tak kasih hadiah. Kalau sekedar hadiahnya jam dinding, apa nilai sebuah jam dinding? Ya, ada manfaatnya, tapi itu kecil. Yang kita harap-harapkan itu pahala Allah. Setiap satu huruf yang kita baca, 10 hasanah. Nah, kalau antum pagi-pagi murojaah setengah juz, sore-sore murojaah setengah juz, satu hari satu juz, setiap hari berapa ribu ayat, berapa ribu huruf yang kita keluarkan? Sangat banyak. Pahalanya berarti sudah ditabung di surga. Kalau ikhlas. Kalau antum membaca ayat, belajar, duduk di majlis ilmu, kamu duduk di masjid, masuk masjid jam 5 murojaah, ada adzan, sholat, yang diharap-harapkan apa sih? Yang diharapkan apanya? Cepat selesainya atau dapat pahalanya? Itulah pahala. Kita pun disimpan di surga. Nanti tinggal diberikan pahala tadi di surga Allah. Masyaallah ta'ala ayat ja'alana minhu. Setelah itu mu'alif menyebutkan ayat-ayat terkait dengan takwa. Nah, sekarang yang pertama, ayat-ayat yang memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa disebutkan oleh mu'allif rahimahullah surat Ali Imran 102. Jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah itu banyak. Dan diantaranya yang pertama surat Ali Imran ayat 102. Ini yang akan kita kaji. Ya. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa ya? Karena setiap kali taklim, khutbah, khatib membaca ayat ini, surat Ali Imran ayat 102. Ayat berapa Ibrahim? Iya, surat apa? Ali Imran. Apa bunyinya? Nah, apa Hafid? Apa? Apa? Siapa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nah. Sudah hafal, yang sering dengar. Para sahabat sampai ada yang hafal satu surat karena sering dibacakan di saat khutbah. Jadi khutbah itu baca ayat. Soalnya sahabat itu hafal. Ya. Kita juga setiap kali dengerin taklim itu sering dibacakan ayat ini kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Makanya kalau lagi dengerin taklim, khutbah, jangan ngantuk. Ya, bisa jadi kita karena setiap saat taklim perhatian, bahasa Jawanya mencenger ya. Kata kena pun sampaikan. Lama-lama hafal. Jadi menghafal itu kadang tidak harus duduk terkhusus waktu-waktu yang kita mampu. Saat-saat khutbah pun kita mampu mendengarkan sambil menghafal. Subhisma rabbikal a'la. Sampai ada yang hafal. Karena sebab apa? Setiap kali sholat Jumat, imamnya rokat pertama subhisma. Ayat kedua, rokat kedua hal ataka. Sampai hafal. Anak-anak hafal. Saking seringnya apa? Mendengar. Ini kita jadi golongan orang yang memperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan sekali-kali mati kecuali illa wa antum muslim, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ya, kita bahas ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Fawajhu al-amri ilan mu'min, yang diarahkan arah perintah ini sasarannya orang mukmin. Arah sasarannya ayat ini kepada orang mukmin. Ya. Kenapa? Li'anal mu'mina yahmilu imanahu 'ala taqwallah. Sebab orang mukmin keimanannya itu akan membawa dia kepada takwa. Keimanannya itu akan mengiring, mengarahkan, membawa diri hamba tersebut kepada takwa. Jadi orang semakin beriman, semakin tinggi imannya, semakin kuat apanya? Ketakwaannya. Makanya orang beriman disuruh untuk menjalankan takwa Allah. Kalau belum mukmin berat. Sholat bisa. Sholat bagi orang mukmin abot apa enteng? Ya? Rasanya ringan toh, karena dia percaya ada pahalanya. Sholat itu disiapkan oleh Allah pahala yang besar. Sehingga dia bersemangat, rasa ringan, karena sudah punya iman. Tapi kalau orang itu belum muncul rasa iman, perkara tadi terasa berat, males. Maka orang munafik, munafiki kata Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menegakkan sholat, sholatnya apa? Males, tidak semangat. Kenapa tidak semangat? Karena belum yakin tentang betapa besarnya nilai sholat bagi seorang mukmin. Ya. Maka orang bertakwa akan muncul kesemangatan menjalankan ketakwaan kepada Allah tadi. Karena sudah beriman. Barakallah. Yang kedua, haqqatu qatih, apa maknanya? Wa wattaqullaha ittaqullaha haqqatu qatih. Haqqatu qatih wa haqqut taqwa. Dan hakikat takwa mufassiran bima aqabahul muallif, itu ditafsirkan. Hakut takwa itu ditafsirkan dengan ayat yang disusulkan penyebutannya oleh muallif dalam surat Taghabun ayat 16, yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Aih, ana makna haqqatu qati, makna bertakwa dengan sebenar-benar takwa, aih antattaqillaha mastata'ta. Bertakwa sesuai dengan kemampuanmu. Lianallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena Allah tidak membebankan suatu perkara kecuali semampunya. Wahadihil ayatu laisat ayatun yuqsadu biha tahawun litaqwallah. Sehingga surat Taghabun ayat berapa tadi? 16. Itu bukan maksudnya agar orang itu meremehkan takwa kepada Allah. Kalau dalam surat Al-Baqarah kan haqqatu qatih, dengan sebenar-benar takwa. Dalam surat Taghabun ayat 16 sesuai kemampuan, bukan berarti meremehkan. Wal yuqsadu biha alhasu ala taqwa ala qadril mustata. Tetapi itu maksudnya ialah anjuran, himbauan agar bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ai la tadkhir wus'an fi taqwallah, walakin Allah la yukallifun insan syai'an la yastati'u. Tetapi Allah itu tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuatu yang dia mampu. Sesuatu yang tidak mampu Allah tidak bebankan. Ya. Sehingga faedah ayat surat Taghabun 16, annal insan idza lam yastati ayyakuma bi amrillah. Kalau ada orang tidak mampu menjalankan perintah Allah ala wajhil kamal secara sempurna, fa innahu ya'ti ala ma qadara alaih. Dia lakukan sesuai dengan kadar kemampuannya. Contoh, Nabi bersabda dalam hadis Imran bin Husain, "Shallu qa'iman." Salatlah sambil berdiri. "Fa illam yastati fa qa'idan." Kalau tidak mampu berdiri disuruh apa? Duduk. "Fa illam tastati fa 'ala janbin." Kalau tidak mampu duduk sambil apa? Berbaring. Inilah takwa dengan sungguh-sungguh sesuai apa? Kemampuan yang ada. Barakallahu'alaikum. Walaupun asalnya sholat itu diperintahkan untuk berdiri, namun karena tidak memungkinkan berdiri, boleh berbaring. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah.